Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat warga masyarakat di sini, khususnya buat keluarga besar Bapak Subur Hajar. Satu tepang perdana saya persembahkan buat keluarga besar, khususnya buat si Ade yang di sekitar. Semoga menjadi anak yang berbakti pada orang tua, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang sukses, bisa membanggakan kedua orang tuanya. Boleh kita joget semuanya ya?